mulut-mulut berbusa, janji-janji bertebaran seperti biasa dari atas panggung atas nama bangsa. Yang mendengar terpesona, bahkan ada yang terkesima. Aku pun tergoda untuk mengikuti apa yang terjadi. Apakah memang janji hanya janji? Buktikan, buktikan itu yang dinanti-nanti. Buktikan, buktikan kalau hanya omong burung beo pun bisa. Kita hidup sering terancam, tak ada jaminan keselamatan. Kamu ngomong tentang keamanan, tapi makin banyak penggusuran. Kita hidup sering terancam, tak ada jaminan keselamatan. Kamu ngomong tentang kemakmuran, tapi makin banyak pengangguran. Buktikan itu yang dinanti-nanti. Buktikan, buktikan kalau hanya omong burung beo pun bisa. Kata-kata berbisa, mulut-mulut berbusa, janji-janji berhamburan, seolah-olah kami ini bodoh, tak mengerti apa-apa. Seolah-olah kami ini anak kecil, yang bisa kau bohongi sesuka hati.